إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu dari pembahasan kitab al-Mawarid, kita sudah memasuki bab mengenai hukum warisan yang dinamakan ar-Radd, di mana hukum ar-Radd ini berlaku ketika dalam keadaan ada seorang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki harta yang diwariskan, kemudian tidak ada yang mewarisi kecuali orang-orang yang merupakan ashabul qurun, dikategorikan sebagai ashabul qurun. Adapun yang mewarisi secara taksir tidak ada, al-sogahnya tidak ada, yang ada hanya ashabul qurun, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yang di mana furud tersebut ada beberapa jenis seperti setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, atau sepertiga, atau seperenam. Ini semuanya dinamakan furud. Ada beberapa sebagaimana kita lalui pada bab yang terdahulu, bahwasanya ashabah itu mewarisi sisa daripada harta apabila telah dibagikan kepada ashabul qurun. Maka gambaran kasusnya seorang yang meninggal cuma memiliki ashabul qurun, dan ketika telah dibagikan kepada ashabul qurun hartanya masih ada sisa, namun tidak ada ashabah yang mewarisi sisa dari harta tersebut. Maka berlakulah hukum rodd, yaitu apa? Dikembalikannya harta sisa tersebut kepada ashabul qurun lagi, dikembalikan kepada ashabul qurun lagi, yang kemudian semua ashabul qurun mendapatkan kecuali zaujain. Yaitu suami atau istri tidak mendapatkan rodd, tidak mendapatkan rodd, hanya mendapatkan fard saja, tidak mendapatkan rodd. Adapun ashabul qurun yang lainnya seperti anak perempuan, ibu, juga saudara perempuan, dan yang lain sebagainya, maka mereka mendapatkan bagian dari rodd. Ya, mereka mendapatkan bagian dari rodd. Maka ini gambarannya, seorang yang meninggal hanya meninggalkan ashabul qurun saja dari kalangan kerabatnya, tidak ada yang mewarisi secara taksir, tidak ada ashabahnya. Tidak ada ashabah berarti apa? Tidak ada anak laki-laki, tidak ada pula cucu laki-laki, bapaknya juga sudah tidak ada, kemudian tidak ada saudara lagi-lagi, tidak ada paman yang dari pihak bapak, ya, tidak ada pula sepupu, ya, yang merupakan anak dari paman dari pihak bapak, ya, tidak ada keponakan juga, ya, jadi tidak punya asobah sama sekali, ya, dimana asobah sebenarnya luas, yang dicari terlebih dahulu, jangan langsung dihukumi bahwasanya orang ini tidak ada asobahnya, hanya dengan melihat kerabat yang dekat saja, hanya melihat kerabat yang dekat-dekat saja, harus diteliti masing-masing arah, yaitu arah ke bawah atau arah ke atas atau arah ke samping, ya, masih ada asobah atau tidak. Kemudian ketika sudah yakin tidak ada seorang pun dari kalangan asobah, maka baru berlaku hukum rod, baru berlaku hukum rod. Ya, nanti pada akhirnya kita akan berikan contohnya, contoh kasusnya supaya lebih tergambar. Sebelumnya kita akan melanjutkan pembahasan dengan menyebutkan dalil-dalil yang menjadi landasan hukum rod ini, ya, bahwasanya hukum rod ini diakui dan diterapkan dalam syariat Islam. Dalil yang pertama adalah ayat dari surah Al-Anfal ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah." Dan ulul arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim kekerabatan, sebagian dari mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lainnya dalam kitabullah. Dan di sini ashabul ulum, orang-orang yang mewarisi secara fard, termasuk ulul arham, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan rahim dengan orang yang meninggal, maka dia lebih berhak atas harta dari orang yang meninggal tadi daripada yang selainnya. Ya. Selama masih ada ulul arham, maka tidak diberikan kepada yang selainnya. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka malan fa huwa li waratsatihi." Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut adalah milik ahli warisnya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka ini diberikan kepada ahli warisnya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sabda yang umum, ya, mencakup seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi, ya, termasuk harta yang tersisa setelah dibagikan kepada ashabul fard. Ini milik siapa? Milik warasah. Milik warasah. Kalau ada asobah, maka diwariskan oleh asobah. Kalau tidak ada asobah, berarti bagaimana? Dia tetap milik warasahnya. Siapa warasahnya? Cuma ashabul fard warasahnya. Ya, dikembalikan kepada mereka. Ya, mereka yang memilikinya. Ya, mereka yang memilikinya. Ya, kalau ada asobah, diberikan kepada asobah, sisanya tadi. Ya. Adapun kalau tidak ada asobah, ya sudah, siapa warasah yang ada? Ashabul qurb. Maka berdasarkan hari ini, man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut milik atau ahli warisnya. Ya. Baik itu cuma ada ashabul qurb yang dikembalikan kepada mereka, atau cuma ada asobah yang diberikan kepada asobah tadi keseluruhannya daripada harta tersebut. Dan kalau ada ashabul qurud dan asobah, maka ashabul qurud diberikan haknya, asobah kemudian diberikan sisanya. Ya. Jadi tidak ada harta yang kemudian diberikan kepada yang selain ahli waris berdasarkan hadis ini. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, di mana Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit, Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mengunjunginya. Ya. Di mana Sa'd bin Abi Waqqas ini khawatir bahwasanya ya, dirinya ini meninggal dikarenakan penyakitnya tersebut. Sakitnya sangat parah. Ya, namun ternyata tidak meninggal ketika itu. Ya. Bahkan Sa'd bin Abi Waqqas masih hidup sampai meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga bisa meriwayatkan hadis ini. Ya. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya Rasulullah, la yarithuni illa ibnatun li. Wahai Rasulullah, tidak ada yang mewarisi dari aku kecuali satu orang anak perempuan saja. Ya. Satu orang anak perempuan saja. Di sini intinya Sa'd bin Abi Waqqas menginginkan untuk kemudian berinfak. Ya. Ketika sakitnya tersebut ingin berinfak. Ya. Ini yang mewariskan cuma satu anak perempuan. Kalau dikasih semuanya besar sekali. Ya. Harta yang mulai diambil oleh anak perempuan tersebut, adapun anak perempuan tidak terlalu membutuhkan harta yang banyak. Ya. Maka dia ingin berinfak ya. Dengan harta yang dimilikinya. Maka Rasulullah SAW kemudian membatasi berapa sepertiga. Ya, ini hadisnya. Jadi saat dibenar berlokos, bahwa seorang yang dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan dia meninggal badannya tidak boleh berinfak kecuali dengan sepertiga hadisnya, sepertiga hartanya. Ini hadis saat dibenar berlokos yang muttafaqun alaih. Yang menjadi syahidnya di sini apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingat yang Sa'd bin Abi Waqqas ketika Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu orang anak perempuan saja. Sedangkan satu orang anak perempuannya adalah Ashabul Fadl atau Ashabah. Termasuk Ashabul Fadl atau Ashabah. Ashabul Fadl. Ya. Mendapatkan berapa dia? Dari Fadl setengah. Setengah saja seharusnya. Ya. Setengah saja kemudian setengahnya seharusnya kepada Ashabah. Tapi dia Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan apa? Tidak ada yang mewarisi dariku kecuali satu orang anak perempuan saja. Berarti apa? Sa'd bin Abi Waqqas tidak memiliki Ashabah. Berarti kasusnya apa? Kasus yang kita hadapi sekarang ini. Dan kemudian Rasulullah SAW tidak mengingkari bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqas ketika mengatakan tidak ada yang mewarisi aku kecuali satu orang anak perempuan saja, ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ya. Berarti betul apabila cuma ada satu anak perempuan, dia mewarisi seluruh harta. Ketika tidak ada ashabah, ya, ketika tidak ada ashabah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis yang seperti ini namanya hadis atau sunnah takriri, sunnah berupa pengakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah takririyah, pengakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya apa yang diucapkan oleh sahabat tadi benar, karena tidak dia diingkari. Ya, kalau tidak diingkari berarti benar. Ya. Maka ini dalil yang menunjukkan tentang kasus atau hukum rod dikembalikannya harta kepada ashabul furud apabila kemudian tidak ada ashabah yang mewarisi secara taksir. Apabila tidak ada ahli waris yang mewarisi secara taksir. Ya, nanti anak perempuan tadi mengambil secara fard, kemudian sisanya diambil pula secara rod, bukan secara taksir. Dia ambil secara fard setengah sisanya dicari ashabah tidak ada, dikembalikan kepada anak perempuan jatah dengan cara rod. Bukan jangan dengan cara taksir, tapi dengan cara apa? Kalau dapat ada atau ketemu ashabahnya tidak ada apa? Anak perempuan tadi cuma dapat setengah. Setengahnya dikembalikan kepada, diberikan kepada ashabahnya. Kalau ada ashabah, bisa kalau tidak ada ashabah, ya sudah. Ya, yang mendapatkan secara apa? Mendapatkan lagi secara rod, ya bukan taksir. Ya. Mendapatkan secara apa? Bukan taksir. Maka sebagaimana kita sudah sempat singgung, bahwasanya yang mendapatkan rot ini adalah seluruh ashabul huruf, kecuali suami istri. Semuanya mendapatkan roh kecuali suami istri. Apa alasannya? Dikarenakan suami istri ini tidak masuk dalam kategori ulul arham yang tadi kita sebutkan dalil pada surat Al-Anfal ayat yang ke-75, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan ulul arham sebagian dari mereka lebih berhak kepada sebagian yang lainnya dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Ya. Mereka lebih berhak kepada harta dari ulul arham yang lainnya ketika dia meninggal. Ya. Nah, kalau suami istri ini biasanya tidak ada hubungan kerabat. Ya. Suami istri biasanya tidak ada hubungan kerabat. Ya. Biasanya jauh. Ya. Kecuali sepupu. Ya, kalau sepupu tetap ulul arham, tetap ulul arham. Maka para ahli, para ulama sepakat tidak diberikan rad kepada zaujain, kepada suami atau istri, kecuali yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya dia memberikan, beliau memberikan rad kepada seorang suami. Ya. Namun ini bisa dibawa kepada makna bahwasanya Utsman ibn Affan memberikan rad dari makna yang lainnya, dari sisi yang lainnya, dari sebab yang lainnya. Bisa jadi bahwasanya si suami ini bisa jadi asobah daripada istri. Ya. Sepupu misalnya, sepupu bisa menjadi asobah atau tidak? Bisa menjadi asobah. Bisa menjadi asobah dari yaitu sepupunya, bisa menjadi asobah dari sepupunya. Ya. Bisa jadi ini diberikan harta secara asobah, bukan rot. Ya. Atau bisa jadi dia termasuk tadi ulul arham, termasuk orang yang memiliki hubungan kerabat. Ya. Ya, kalau seperti ini diberi, kenapa? Karena selain dia suami, dia ulul arham juga, sehingga mendapatkan fadnya dan mendapatkan rotnya apabila tidak ada asobah. Mendapatkan rotnya apabila tidak ada asobah. Ya. Sampai sini dipahami? Pahami ya? Nah, kita berikan contohnya dengan terputus. Misalnya seorang laki-laki meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang istri, kemudian anak perempuan, ya, ahli warisnya apa? Ashabul Farq semua. Kemudian misalnya istri dan anak perempuan saja katakanlah, atau kita tambahkan ibu, misalnya ibu. Nah, ibu yang meninggal, ibu dari yang meninggal, ya, ibu dari yang meninggal. Ya. Jadi kalau yang ditulis di sini itu apa? Dihitung dari yang meninggal atau dianggap dari yang meninggal, istri dari yang meninggal, anak perempuan dari yang meninggal, ibu dari yang meninggal. Ya, jangan kemudian ibu dari istri atau ibu dari anak perempuan. Nah, ini apa? Tidak sesuai atau nanti akan membingungkan. Istri mendapatkan berapa? 1/8. Anak perempuan mendapatkan 1/1. Ya, dia tidak terpengaruh dengan apapun, tidak berkurang faktnya, setengah. Kecuali ada saudara perempuannya. Kemudian ibu mendapatkan 1/6. Ketika dia memiliki keturunan, orang yang meninggal dari keturunan, maka ibu mendapatkan 1/6. Kalau tidak memiliki keturunan, mendapatkan 1/3. 1/8 tambah 1/2 tambah 1/6. Pembilangnya berapa? Atau penyebutnya? 24. 1/8 jadi berapa? 3. 1/2? 12. 1/6? 4. Jadi berapa? 3 tambah 12 tambah 4? 19. 19/24. Ini yang diwariskan ya, atau yang ada dibagi kepada ashabul fard 19/24. Berarti sisa berapa? Sisa adalah 5/24. Nah ini bagi ashabul fard selain istri. Berarti 5/24 ini dibagi lagi kepada ashabul fard selain istri. Maka caranya membagikannya yaitu dilihat lagi kepada bagiannya. Kalau ini setengah banding 1/6. Setengah banding 1/6 itu perbandingannya berapa banding berapa? Setengah banding 1/6. Setengah banding 1/6 ini perbandingannya berapa banding berapa? Baik, kita kalikan masing-masing kalikan 6. 6/3 banding 1. Ya, 3 banding 1. Maka 5/24 ini anak perempuan mendapatkan 3 bagian. Ibu mendapatkan 1 bagian. Ibu mendapatkan 1 bagian. Berarti berapa? Kita hitung secara detail saja. 3 banding 1. Si anak mendapatkan berapa? Ibu mendapatkan berapa? Baik, jadi ada 4 bagian. Pembilangnya atau penyebutnya kita kalikan 4. 24 kali 4 96. 96. Baik. Maka sang anak mendapatkan 15/96, ibu mendapatkan 5/96. Seperti ini penyelesaiannya. Ini dari 5/24 ini sisanya. Anak perempuan mendapatkan 3 bagian. Ya. Ibu mendapatkan 1 bagian. Berarti ada 4 bagian. 5/24 ini dibagi 4 menjadi 5/96. Ya. Anak mendapatkan 3 bagian, 5/96 kali 3 15, ibu mendapatkan 1 5/96. Ya. Jadi penerima mendapatkan 96-nya ya, ini karena ada 4 bagian. Ya. Sedangkan berarti ini 5/24 dibagi 4 lagi. Dibagi 4 lagi 5/96. Begitu cara membagikannya. Ini cara rod ya. Suami atau istri tidak mendapatkan. Suami istri tidak mendapatkan ya. Baik, ini mengenai hukum rod. Kemudian kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan atau kemudian kita bawakan satu contoh lagi. Sekarang yang meninggal perempuan ya, Meninggalkan suami. Ini perempuan ya, ada suaminya. Kemudian ada saudara perempuan. Saudara perempuan juga mewarisi secara fard. Saudara perempuan. Nah, maka suami mendapatkan berapa? Ini berarti tidak punya keturunan. Suami mendapatkan berapa? 1/2. Saudara perempuan 1/2 juga. Ya, enggak ada apa-apa ternyata. Saudara perempuan 1/2 juga. Kalau gitu sama ibu lah. Ya, biar apa? Darahnya sama ibu. Ibu. Ibu dapat berapa? Tidak ada keturunan 1/3 ya, tidak ada keturunan ibu dapat 1/3. Nah, 1/2 tambah 1/3 berapa? Penyebutnya jadi 6. 3 tambah dua ya, dua, 5/6. Sisanya mengatakan 1/6, 1/6, 1/6 ini siapa yang dapat? Ibu, kembali kepada ibu. Jadi akhirnya dia pun mendapat apa? Setengah juga. Ibu mendapat setengah juga. Setengahnya. Ibu mendapat setengah, ibu mendapatkan setengah. Seperti ganti secara apa? Seperti secara apa? Seperti secara apa? Taksir atau apa? Rot, secara rot. Seperti ini cara warisnya. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Bab tentang warisan yang didapatkan oleh ulul arham. Warisan yang didapatkan oleh ulul arham. Ulul arham dalam istilahnya ahli ilmu waris adalah setiap kerabat yang tidak mendapatkan secara fard dan tidak mendapatkan secara taksir, bukan fard, bukan pula bukan ahli fard atau sahabul fard, bukan pula asobah. Maka di sini ada 4 golongan daripada ulul arham atau zawul arham. Sama, ulul arham atau zawul arham. Golongan yang pertama yaitu golongan yang dinisbahkan kepada orang yang meninggal. Siapa yang dinisbahkan kepada orang yang meninggal? Ya. Yaitu diantaranya adalah anak-anak, ya, dari anak perempuan. Anak-anak dari anak-anak perempuan. Bukan ahli mar, bukan ashabul mar, bukan pula asobah, anak-anak dari anak-anak perempuan. Kalau secara form dan taksir tidak mewarisi, tapi dia digolong sebagai zawul arham. Dan juga anak-anak dari anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki. Ya. Tadi anak-anak dari anak-anak perempuan. Ya. Anak-anak dari anak-anak perempuan itu cucu. Ya. Kalau yang kedua ini cicit. Anak-anak dari anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki. Ya. Kakeknya masih mewarisi karena anak laki-laki dari orang yang meninggal. Ya, kalau masih ada mewarisi. Atau belum terbukti di sini zawul arham tidak ada. Ya. Kakeknya. Kalau ibunya, ibu-ibu mereka, ya, dari sisi itu siapa? Banatul Banin, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki, mewarisi tidak? Anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki masih mewarisi. Nah, tapi kalau yang di bawahnya lagi, ya, sisinya yang merupakan anak-anak dari anak-anak perempuan tidak mewarisi, ya. Ataupun yang lebih di bawahnya lagi, kalau ada anak-anak perempuan maka tidak mewarisi, ya. Misalnya anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuan, ya, dari orang yang meninggal tidak mewarisi. Kalau ada anak perempuan tidak mewarisi, tapi masuk ke zawul arham, ya. Masuk ke zawul arham. Kemudian jenis yang kedua atau golongan yang kedua yaitu golongan yang orang yang meninggal bernisbah kepadanya. Kalau golongan pertama tadi adalah golongan orang-orang yang bernisbah kepada orang yang meninggal. Ya. Kalau ini golongan yang justru orang yang meninggal yang bernisbah kepadanya. Ya. Mengikut kepada orang-orang tersebut, ya. Seperti juga seperti para kakek. Tapi kakek-kakek di sini yang dimaksud kakek-kakek yang tidak dianggap sebenarnya kalau dalam perhitungan Fakat seperti siapa? Bapak dari ibu. Bapak dari ibu ini tidak mendapatkan, tapi dia termasuk ulul arham atau dzul arham. Atau lebih tinggi lagi, bapak dari bapaknya ibu, bapak dari bapaknya ibu, atau bapak dari ibunya bapak, dan lain sebagainya. Banyak kakek-kakek yang tidak teranggap sebetulnya. Yang teranggap cuma dari jalur laki-laki secara murni. Bapaknya, bapaknya, bapaknya, bapak, misalnya. Ini teranggap. Kalau masih ada ya, kalau masih ada. Nah, ini jenis yang kedua atau golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang bernisbahnya kepada kedua bapak ibu dari orang yang meninggal. Ya, bernisbahnya kepada kedua bapak ibu dari orang yang meninggal. Ya. Seperti anak-anak dari para saudari, ya. Anak-anak dari para saudari. Ya. Apa hubungannya dengan orang yang meninggal anak-anak dari para saudari? Yaitu kakek dari anak-anak para saudari tadi, yaitu yang bapaknya dari orang yang meninggal. Hubungannya di mana? Hubungannya di bapak atau di ibu? Ya. Kakeknya ya. Kakeknya, apa namanya, anak-anak tadi ternyata bapaknya orang yang meninggal. Neneknya orang atau anak-anak tadi ternyata apa? Ibunya orang yang meninggal. Ya. Hubungannya di mana? Hubungannya dengan orang tadi di bapak dan ibu. Ya. Tadi siapa? Anak-anak dari saudara-saudara perempuan. Atau anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya, atau anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki, ulul arham atau apa? Bukan, tadi apa? Masuklah. Ya, kalau anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki yang keponakan, ponakan laki-laki dari saudara kita yang laki-laki, ini itu sebagai asobah. Atau anak-anak dari saudara-saudara seibu. Anak-anak dari saudara-saudara seibu ini juga tidak mewarisi rafak atau asobah. Tapi dzul arham. Atau yang kemudian di bawahnya lagi, atau yang di bawahnya lagi, yang berhubungan dengan orang yang meninggal dengan perantara yang sudah disebutkan tadi. Ini jenis yang ketiga, ya, yang hubungannya dengan mayit pertemuannya di bapak atau ibunya mayit. Ya. Bapak atau ibunya orang yang meninggal, atau bapak ibunya kedua-duanya. Bapaknya saja, ibunya saja, atau kemudian bapak ibu. Ya. Kemudian jenis yang keempat, ya, yang kemudian ya katakanlah pertemuan garis keturunannya dengan mayit itu ada pada kakek-kakek. Atau ada pada kakek-kakek dari orang yang meninggal. Ya. Atau pada nenek-nenek dari orang yang meninggal. Nenek-nenek dari orang yang meninggal. Seperti ya, seorang yang meninggal itu punya bapak dari bapak. Ya. Ya, bapak dari bapaknya ini masih punya cucu-cucu yang lainnya. Nah ini cucu-cucu yang kemudian tidak mewarisi secara fardhu masih dzul arham. Berarti siapa sepupu-sepupu kita yang bukan termasuk yaitu ahli waris secara fard atau taksih, ya kalau fard tidak mungkin, tapi taksih tidak mewarisi secara taksih, ya dia masuk ke dzul arham. Ya. Jadi sebenarnya di sini diantaranya paman-paman seibu, apa itu paman-paman seibu? Ya. Saudaranya bapak tapi cuma saudara seibu saja. Saudaranya bapak tapi saudara seibu saja. Ya. Atau saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan bapak. Ya. Pada saya tidak mewarisi. Saudara perempuan bapaknya bibi kita, ya. Saudara perempuan bapaknya tidak mewarisi, tapi masuk ke dzul arham. Kemudian juga anak-anak perempuan dari paman-paman. Ya. Anak-anak perempuan dari paman, kemudian juga yang masuk di sini paman atau bibi dari pihak ibu, yaitu siapa? Saudara-saudara ibu masuk ke dzul arham. Ya, kalau saudara-saudara ini bunyi, kalau dari sisi fard atau taksirnya tidak ada apa sama sekali. Tapi masuk daul arham. Ya. Dan juga anak-anak mereka yang disebutkan tadi, anak-anak dari setiap yang disebutkan tadi masuk dalam daul arham. Ya, walaupun ke bawah sekali cicit-cicitnya masih masuk ke daul arham. Maka ini jenis-jenis dari daul arham secara global. Mereka mewarisi ketika kasusnya seorang yang meninggal, tidak ada pewaris dari ashabul qubur, ya, kecuali suami atau istri saja, ya. Dan juga tidak ada ashabah. Kalau tadi kasus saudara ada ashabul qubur, ya, tapi tidak ada ashabah. Kalau di sini tidak ada ashabul qubur, tapi mungkin ada suami misalnya atau ada istri, ada suami atau ada istri, ya, ini masih bisa masuk ke dalam kasus daul arham ini. Maksudnya daul arham mewarisi. Dan tidak ada ashabah. Ya. Tidak ada ashabul qubur, tidak ada ashabah. Orang meninggal, cuma ada istri saja. Ya. Cuma ada istri saja. Istri mendapatkan rad atau tidak? Tidak mendapatkan rad. Jadi kita sebutkan bahwasannya yang mendapatkan rad seluruh ashabul qubur kecuali istri. Nah, ini cuma mendapatkan istri saja. Paman tidak ada. Saudara lagi-lagi tidak ada. Ashabahnya dia tidak ada sama sekali. Ya. Ashabul qubur cuma istri saja. Bagaimana kemudian apa dikembalikan semuanya kepada istri? Tidak, dikembalikan kepada atau dilihat kepada daul arhamnya. Diberikan sisanya kepada daul arham, bukan kepada istri, bukan kepada istri. Jadi kalau seorang perempuan meninggal cuma ada suami saja. Ya. Ashabul qubur-nya yang lainnya tidak ada, cuma ada suami. Kemudian dilihat kepada ashabahnya tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali. Anak laki-laki tidak ada, bapak tidak ada, cucu laki-laki juga tidak ada, saudara laki-laki tidak ada, baik yang sekandung ataupun kemudian saudara, kalau yang seibu bukan, asobah, paman juga tidak ada, sepupu tidak, sepupu laki-laki tidak ada. Maka, ya sudah, dilihat kepada daul arham yang tinggal. Ya, kalau daul arham ini mungkin saja masih ada, ya mungkin saja masih ada. Kalau tidak ada lagi nanti kasusnya setelahnya. Tahap-tahap yang setelahnya insya Allah akan dibahas. Ya. Jadi seperti itu tata atau urutan-urutannya. Ya. Kita ulangi urutan-urutannya. Kalau seorang meninggal punya ashabul qubur, ya, maka dibagikan jatah mereka. Kemudian sisanya diberikan kepada ashabah. Ya, kalau tidak ada ashabah diberikan kepada ashabul qubur lagi, ya. Tadi kemudian ternyata yang ashabul qubur-nya kok tidak ada kecuali suami atau istri, dikembalikan kepada daul arham sisanya tadi, ya. Setelah dibagikan kepada suami atau istri, dikembalikan kepada daul arham. Seperti itu untuk urutannya. Ya. Dalilnya ada tiga di sini. Ya, insya Allah akan kita sebutkan rinci dari dalil ini pada pertemuan yang akan datang dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.